Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zahirah, begitu juga yang batinah. Begitu juga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya duniawiyah, rizki, kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga waktu luang yang Allah berikan kepada kita semuanya. Begitu juga nikmat yang sifatnya diniyah, sifatnya agama, nikmatul Islam, nikmatul iman. Begitu pula nikmat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya duniawiyah untuk perkara-perkara yang sifatnya diniyah. Nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, begitu pula dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma meriwayatkan ataupun menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah." Ketika penduduk surga yang memang mereka adalah asli, dalam artian orang-orang yang benar-benar menunggu surganya Allah kekal di dalamnya, masuk ke dalam surga. Penghuni neraka yang kekal di dalamnya masuk ke dalam neraka. Begitu juga yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Yunadi munadin, maka ketika itulah ada yang memanggil penduduk surga Panggilan itu, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, mengatakan kepada penduduk surga, ketika mereka telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, maka ada seruan kepada mereka, innalakum an tahyu fala tamutu abada. Sesungguhnya kalian wahai penduduk surga berhak untuk hidup selamanya, maka kalian tidak akan mati selamanya. Sesungguhnya kalian wahai penduduk surga berhak untuk hidup, maka kalian tidak akan mati selamanya, hidup terus di surganya Allah tabaraka wa taala. Itulah kenikmatan surganya Allah tabaraka wa taala, bahwasanya semua yang tinggal di surganya Allah tabaraka wa taala, mereka akan kekal di surganya Allah, senantiasa hidup dan tidak akan mati. Berbeda dengan dunia, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan dunia itu ada batasnya. Kenikmatan dunia pol-polnya akan dibatasi dengan kematian orang yang menikmatinya, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, seruan itu mengatakan kepada penduduk surga, wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Dan sesungguhnya kalian wahai penduduk surga berhak untuk senantiasa di surga ini sehat selamanya, maka kalian tidak akan sakit selamanya. Senantiasa sehat di surganya Allah tabaraka wa taala, tidak akan merasakan yang namanya sakit. Kenikmatan-kenikmatan di dunia, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, betapa besar mungkin dia memiliki dunia di tangannya, dia miliki dunia tersebut, maka dia terbatas menikmati dunia tersebut yang dia miliki, terbatas dia terkadang ditimpa sakit. Adapun di surganya Allah tabaraka wa taala, seseorang tidak akan sakit, senantiasa sehat, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, seruan itu mengatakan kepada penduduk surga, wa innalakum antasibbu fala tahramu abada. Dan kalian wahai penduduk surga di surga ini berhak untuk senantiasa muda, dan kalian tidak akan tua selamanya. Senantiasa kalian akan merasakan kemudaan dan tidak akan mengalami ketuaan. Itu kenikmatan yang luar biasa di surganya Allah tabaraka wa taala. Seseorang, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, dia akan merasakan kenikmatan di surga dunia ini dengan berbagai kenikmatan yang ada di dunia itu biasanya ketika usianya masih muda. Adapun ketika dia telah tua, walaupun banyak hartanya, walaupun banyak apa yang dimiliki dari dunia ini, banyak penghalang-penghalang yang dia tidak mampu lagi menikmati harta, menikmati dunia yang dia miliki. Dia sudah merasakan giginya banyak yang tanggal, banyak yang lepas, sehingga susah dia untuk memiliki ataupun menikmati makanan-makanan yang enak. Begitu juga tadi, sebelum dia tua, mungkin dia di dalam kehidupan dunia akan merasakan sakit, sakit yang menimpa manusia, baik ketika dia tua ataupun ketika belum tua dia merasakan sakit. Lagi enak-enak dia menikmati kehidupan dunia, tiba-tiba dia diuji dengan dia jatuh sakit. Sakit yang lama atau sakit yang tiba-tiba mendadak yang menyebabkan dia tidak bisa menikmati kehidupan dunia. Di akhirat, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, di surganya Allah tabaraka wa taala, seseorang akan senantiasa sehat, tidak akan sakit sama sekali. dan dia akan senantiasa muda dan tidak akan menua sama sekali. 33 tahun rata-rata umur penduduk surga. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kata seruan yang memanggil penduduk surga tadi, wa innalakum an tan'amu, wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan kalian wahai penduduk surga berhak untuk senantiasa bernikmat-nikmat, bersenang-senang di surganya Allah tabaraka wa ta'ala, dan kalian tidak akan merasakan sedih, tidak akan merasakan kesusahan sama sekali di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa hidup, kemudian senantiasa sehat, tidak sakit, kemudian senantiasa dia muda, dan senantiasa terus menerus dengan kenikmatan yang ada di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ghairu mamnun, tidak akan terputus dia menikmati apa yang ada di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak dia fala taba'asu abada. Kalian, kata Allah, kata panggilan tersebut memanggil penduduk surga, kalian akan terus bersenang-senang, bernikmat-nikmat di surga ini, dan kalian tidak akan merasakan sedih, tidak akan merasakan susah selamanya. Di dalam kehidupan dunia, ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang orang muda, masih muda dia, tidak sakit, tidak mengalami ini dan itu, kecelakaan dan yang lain sebagainya, cuma terkadang dia walaupun diberikan dunia harta yang banyak, dia bisa membeli ini dan itu, menikmati ini dan itu, ternyata dia masih juga mengalami kesedihan yang muncul dari mungkin keluarganya, anak-anaknya, istrinya dan orang tuanya dan yang lainnya. Lagi bernikmat-nikmat dia dengan kenikmatan, tiba-tiba terdengar anaknya sakit. Bernikmat-nikmat dengan dunianya, tiba-tiba terdengar istrinya juga sakit. Bukan dia yang sakit, tapi pada keluarganya, ayahnya, ibunya yang menyebabkan dia sedih. Makan gak enak, minum gak enak, tidur juga tidak nyenyak dikarenakan kesedihan yang menimpanya. Maka itulah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat yang tidak terbatas surganya Allah tabaraka wa ta'ala, sementara kenikmatan di dunia ini serba terbatas, serba kurang, meninggalkan kesedihan, meninggalkan kesakitan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau ingin merasakan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang kekal abadi, yang murni, yang tidak dicampuri dengan ketuaan, tidak dicampuri dengan penyakit, tidak dicampuri dengan kesusahan, bahkan tidak dicampuri dengan kematian, tidak lain di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini, dari hadis ini, ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, selain hadis ini menunjukkan tentang betapa besar kenikmatan di surganya Allah tabaraka wa ta'ala, kita berdoa dan berharap kepada Allah kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti, maka menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia itu kenikmatannya adalah terbatas, fana, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, serba kurang. Maka sebagian salaf, sebagaimana sering kita sebutkan, mereka di antaranya ada yang mengatakan, seandainya dunia itu adalah emas, akan tetapi emasnya tidak kekal. Sementara akhirat itu adalah tembikar, tetapi kekal. Tembikar adalah bahan-bahan bejana dan yang lain sebagainya yang terbuat dari tanah liat, yang nilainya jauh murah dibandingkan emas. Cuma kata salaf, seandainya dunia ini itu adalah emas, tetapi tidak kekal. Sementara akhirat itu adalah tembikar yang kekal, niscaya orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, dia akan lebih memilih tembikar, walaupun murah, yang penting kekal. Tidak mau memilih emas, walaupun mahal tetapi fana, akan hilang, akan habis. Lebih memilih tembikar, walaupun dia tidaklah kekal, yang walaupun dia tidak terlalu mahal, tetapi dia kekal. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Selayaknya bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, untuk lebih memilih tembikar, walaupun dia tidak mahal, yang penting kekal. Itu seandainya dunia dan akhirat itu demikian. Ternyata, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pula? Ternyata dunia itu adalah tembikar yang tidak kekal, sementara akhirat itu adalah emas yang kekal. Niscaya tentunya seseorang akan lebih mendahulukan emas yang kekal dibandingkan tembikar yang tidak kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini, selain menunjukkan besarnya kenikmatan yang ada di surganya Allah tabaraka wa taala, dan menunjukkan kekurangan-kekurangan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini karena dia terbatas dengan kekurangan, tidak sepuasnya manusia bisa menikmati dunia karena tidak semua dunia dia miliki. Kalau dia memiliki banyak dari bagian dunia, maka dia pun tidak akan sempurna dalam menikmatinya. Dia akan merasakan kesedihan yang akan membuat dunia yang ada tidak bisa dia nikmati. Sedih dia dengan keluarganya yang sakit, keluarganya yang meninggal, ini dan itu. Dari ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya dan yang lainnya. Menyebabkan dia tidak bisa menikmati dunia. Kemudian ketika dia telah merasakan kesakitan, dia sakit apapun sebab dari penyakitnya dengan takdir Allah tabaraka wa taala, dia tidak bisa menikmati kehidupan dunia yang dia miliki. Begitu juga ketika dia telah menua, alangkah banyaknya dari dunia-dunia yang dia punya tidak bisa dia memilikinya karena dia sudah tidak bisa, yang ini tidak bisa memakannya, yang itu tidak bisa meminumnya, dan seterusnya dari dunia yang dia miliki. Apalagi kalau tentunya kalau seorang telah meninggal dunia. Ikhwanu fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini pula menunjukkan kepada kita dari hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, menunjukkan kepada kita hendaknya di dalam kehidupan dunia ini kita harus memperhatikan kenikmatan yang empat ini. Harus memanfaatkan kenikmatan dari empat perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Karena ketika seseorang tidak memanfaatkan empat kenikmatan, maka akan datang empat perkara yang akan memutus kesempatan untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seseorang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia memiliki kelapangan, memiliki harta yang banyak, memiliki kenikmatan-kenikmatan, ketika dia masih bisa bersenang-senang, belum datang kesedihan kepada dia, manfaatkanlah untuk banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Manfaatkanlah untuk banyak melakukan ketaatan-ketaatan sebanyaknya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang masih dalam keadaan muda, belum datang ketuaan bagi dia, tadi kalau kita tinjau dari sisi duniawi, bahwasanya ketika masih muda mungkin dia akan bisa menikmati perkara-perkara dunia, tetapi terbatas ketika sudah tua, dia sulit untuk menikmati kehidupan dunia yang dia miliki. Begitu pula dalam perkara agama, dalam perkara ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika seseorang masih muda, itulah kesempatan bagi dia untuk banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mengejar ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sebagaimana orang-orang awam yang mengatakan mumpung masih muda, puaskan dirimu dengan kehidupan dunia ini, berfoya-foyalah mumpung sebelum tua. Keliru, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang dianjurkan untuk seseorang bersemangat beribadah kepada Allah, memanfaatkan masa mudanya dalam rangka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah sebelum datang masa tua yang menyebabkan dia terhalang dari banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun ketika sudah tua mungkin, wallahu ta'ala a'lam bisawab, mungkin dia imannya bertambah, mungkin dia semangatnya bertambah mau beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, cuma kemampuannya sudah berkurang. Mau taklim sendirian, berangkat taklim gak kuat, nanti masuk angin. Mau ke sana banyak melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, qiraatul Quran, qiyamul lail, berpuasa, sudah gak kuat lagi karena sudah tua. Maka manfaatkanlah kemudahan tersebut untuk banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ataupun sabda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia lalai padanya, kesehatan dan juga waktu luang. Maksudnya lalai, tentunya lalai dari dimanfaatkan untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang ketiga, karena penghalang dari menikmati kehidupan dunia ini adalah sakit, maka berarti mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergegaslah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masa muda, begitu juga masa dia sehat, hendaknya dimanfaatkan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini masuk sekali lagi, ightanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah 5 waktu, 5 keadaan sebelum datang, 5 keadaan yang akan menghalangi engkau dari konsentrasi beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu, wa sihhataka qabla saqamika, begitu juga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, faragaka qabla syughlika, begitu juga waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, waghinaka qabla faqrika, dan waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu, wahayataka qabla mautika, dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini yang terakhir, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mumpung diberikan kesempatan hidup kita di muka bumi ini, bersegeralah untuk banyak beribadah kepada Allah, manfaatkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, hindari, jauhi kemaksiatan-kemaksiatan, perkara-perkara yang melanggar batasan-batasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan kita tidak mengetahui kapan waktu ajal kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada utusan yang datang. Yang utusan ini merupakan utusan putri beliau yang menghabarkan kepada beliau, meminta supaya Rasul datang dikarenakan cucu beliau sedang mengalami sakaratul maut. Cucu beliau sedang mengalami sakaratul maut, sedang terengah-engah dia. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya yang sedang mengalami sakaratul maut, kemudian meninggal dunia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika meninggal dunia cucu beliau, yang ibunya bersedih dengan meninggal dunia anaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu li ajalin musamma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hanya milik Allah lah apa yang dia ambil. Hanya milik Allah lah apa yang dia ambil. Walahu ma'a'ta. Dan milik Allah pula apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ketika Allah mengambil dari kita, maka itu milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan sesuatu, diberikan kelahiran anak, maka itu pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang dia ambil, dan milik Allah pula apa yang diberi. Wa kullu shay'in indahu li ajalin musamma. Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini di sisi Allah sudah ada waktu ajalnya masing-masing, batasnya masing-masing. Li kulli ummatin ajal, setiap umat itu memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajalnya masing-masing, batas kehidupannya masing-masing, yang ketika telah datang ajal tersebut tidak bisa diakhirkan sedikit pun dan tidak pula bisa dimundurkan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum datang ajal tersebut, yang perlu diketahui ajal itu termasuk takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Takdir Allah yang kita tidak mengetahuinya. Kalau kita melihat bagaimana keluarga, terkhusus putri ataupun putra dan putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu rata-rata meninggal sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri-putri beliau selain Fatimah, putri-putri beliau selain Fatinah, begitu juga enam putra-putra beliau, itu banyak yang meninggal di waktu masih muda, masih kecil. Ada yang masih kecil, ada pula yang muda. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka maksudnya menunjukkan kepada kita bahwasanya ajal itu tidak bisa ataupun tidak melihat kepada masih muda ataupun masih kecil ataupun sudah tua. Naam. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya, maka tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa pula bisa dimajukan. Maka karena kita tidak mengetahui, tiba-tiba mendadak seorang meninggal dunia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tanpa sakit dia. Naam. Bahkan baru-baru ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang olahragawan terkenal di Indonesia ini, yang dikatakan bahwasanya kalau orang sekarang berolahraga biar sehat, ini kurang apa olahraganya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Atlet internasional Indonesia meninggal dunia sedang berolahraga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam usia yang masih muda dibandingkan kita ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan pelajaran bagi kita semuanya, hendaknya manfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui apakah kesempatan itu masih lama ataukah Gak lama lagi kesempatan hidup di muka bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain hendaknya kita manfaatkan pada perkara-perkara yang memberikan manfaat bagi kita semuanya, terkhusus bermanfaat di akhirat kita dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan juga amal soleh dengan berbagai macam jenisnya. Ikhwanul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara bentuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala yang nilainya besar, 6 di antara bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nilainya besar adalah melakukan talabul ilmi syar'i. Melakukan, menuntut, mempelajari ilmu syar'i, ilmu din, syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Nilainya besar yang disebutkan oleh para ulama, afdalu nawafilil ibadat talabul ilmi syar'i. Ibadah sunnah yang paling afdal adalah mencari ilmu agama. Ibadah sunnah yang paling afdal adalah mencari ilmu agama, talabul ilmi syar'i. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamitsu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Dari sini, dari hadis ini, para ulama menyebutkan bahwasanya aqrabut turuqi al-musili ilal jannah talabul ilmi. Kata para ulama, jalan pintas yang terdekat, aqrabut turuqil musilati ilal jannah talabul ilmi. Jalan pintas yang tercepat yang akan menyampaikan kepada surganya Allah tabaraka wa taala adalah talabul ilmi, mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Maka bersyukurlah kita semuanya ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang suka untuk mempelajari ilmu syar'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun 'aliman au muta'alliman wala takun thalisan fatahlik." Jadilah engkau di dalam kehidupan dunia ini seorang yang alim, yang mengajar, au muta'alliman, atau seorang yang belajar, wala takun thalisan, dan jangan engkau menjadi yang ketiga. Bukan menjadi seorang pengajar, seorang alim, dan tidak pula menjadi seorang yang belajar.